Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mulai membaca dan mentala'ah satu risalah yang aslinya adalah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimallahu ta'ala, yang beliau ini meninggal dalam usia yang muda karena kecelakaan lalu lintas ketika perjalanan pulang dari dakwah di Kuwait ke Saudi. Yang judulnya adalah Usul Dakwah Salafiyah, adalah landasan-landasan penopang dakwah salafiyah, artinya dakwah Ahlussunnah. Maka dakwah yang benar, dakwah yang mengajak pada Quran dan Sunnah yang benar, itulah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu memiliki usul, memiliki landasan-landasan, pondasi-pondasi yang jika seorang da'i itu membangun dakwahnya dengan pondasi-pondasi tersebut, maka dia berdakwah dengan dakwah yang benar. Namun jika tidak, maka berarti ada penyimpangan dalam dakwahnya. Maka kita mulai dari Muqaddimah An-Nashir, penerbit. Wa ba'du, fal ummatul islamiyah, maka umat Islam adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, di halaman 6, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Namun itu menjadi manusia yang terbaik dengan syarat al-qiyam bi syartil qiyami bi wajibil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dengan syarat melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ba'da tahqiqil iman, setelah merealisasikan iman, setelah memiliki iman kepada Allah Ta'ala. Dalilnya surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat, kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka mengajak manusia kepada agama Allah adalah min a'zam maham. Maham artinya tugas. Tugas dari umat ini yang paling agung, wa asraf a'mal, dan aktivitas yang paling paling mulia dari umat ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa man ahsanu qawlan, siapakah lebih bagus perkataannya, mimman, dibandingkan orang yang da'a ilallah, mengajak manusia pada agama Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Dan dia adalah bukan hanya orang yang pandai mengajak, wa amil salihah, dan dia adalah orang yang beramal saleh. Wa qal, namun dia adalah orang yang tawadhu, meskipun dia punya jasa yang sangat besar mengajak manusia kepada Islam, dan dia adalah orang yang semangat dalam beramal, namun dia orang yang tawadhu. Wa qala innani minal muslimin, aku adalah bagian biasa saja dari orang Islam. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini da'i yang terbaik. Ini adalah da'i yang ada padanya tiga ciri khas. Yang pertama, tulisannya adalah mengajak orang, bukan pada dirinya, ilallah, mengajak orang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pada partainya, bukan pada ormasnya, bukan pada yayasannya, bukan pada kelompok pengajiannya. Dan mengajak manusia, yang penting bagaimanakah manusia itu taat. Boleh jadi taat, kemudian bergabung ke yayasan saya atau yayasan orang lain, tidak masalah. Yang penting taat. Yang penting menjadi manusia yang semangat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya orang yang pandai ngomong, namun dia adalah orang yang mengamalkan omongannya. Dia adalah orang yang mengamalkan ajaannya. Dan yang ketiga, dia adalah seorang dai yang tawadhu, meskipun dia punya jasa yang masya Allah. terhadap Islam dan kaum muslimin, dia mengatakan wa innani min, dia mengatakan innani minal muslimin, saya cuma bagian dari kaum muslimin sama dengan yang lain, tidak ada lebihnya, biasa saja. Semua orang Islam ngajak, semua orang Islam punya kewajiban berdakwah masing-masing sesuai dengan kemampuannya, saya berdakwah. Semua punya kewajiban beramal, saya pun latihan dan belajar untuk beramal. Wa ghayatu da'wa ilallah, dan tujuan dari dakwah mengajak manusia pada agama Allah, kata di sini sampaikan arbaun, ada empat. Kemudian yang pertama adalah al-amal, adalah usaha untuk meninggikan agama Allah di muka bumi, memuliakan agama Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua, menunaikan amanah untuk tabligh, untuk berdakwah, wal bayan, dan menjelaskan. Yang ketiga adalah berupaya bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan manusia min jauril adyan, dari kezaliman berbagai macam agama. Ini, agama di luar Islam adalah agama yang penuh dengan kezaliman. Minimal menzalimi fitrah manusia. Fitrah manusia untuk menikah dihalang, ya, maka tidak boleh menikah. Mungkin ini kezaliman. Ila adlil Islam, tiba kepada keadilan Islam. Maka agama di luar Islam, maka agama kezaliman. Di sana ada kezaliman terhadap hak-hak Allah. Hak Allah tidak hanya diberikan hanya kepada Allah semata. Ini tentu kezaliman. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan keadilan. Kemudian yang keempat, iqamatul hujjah alal mukhalifin, menegakkan hujjah terhadap orang-orang yang menyimpang, orang yang sesat, dan orang-orang yang kafir. Hadza demikian. Wa thamatul istighal, dan buah dari sibuk dengan dakwah mengajak orang pada agama Allah di dunia adalah at-tamkin li dinillah, adalah kokohnya agama Allah di muka bumi, dan tentu berdampak kepada pemeluknya, wal izzah, dan kemuliaan bagi pemeluknya, dan di akhirat adalah beruntung dengan mendapatkan ridha Allah dan surganya. Dan wajib bagi seorang da'iyah, seorang da'i, untuk memulai dakwahnya dengan yang paling penting, kemudian yang kurang penting. Dan yang paling penting adalah tauhid. Dan mengisahkan Allah adalah qatbu roha ad-da'wah, adalah poros dari dakwah. Roha makna asalnya adalah mesin penggiling gandum. Mesin sederhana ala masa silam untuk giling gandum yang terdiri dari dua batu. Ada batu yang berhenti, yang diam, dan ada batu yang berputar. Nah, batu yang diam itu qatbu, poros. Maka tauhid adalah poros dakwah. Minhu tubda'u, dari tauhid dakwah itu dimulai. Wa ilaihi tantahi, dan pada tauhid dakwah itu berakhir. Sebagaimana dakwah Nabi diawali dari mengajak manusia kepada la ilaha illallah, ini tauhid. Kemudian diakhiri 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang membangun masjid, membangun tempat ibadah, menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Ini tauhid. Dan ini adalah upaya untuk menjaga tauhid. Maka Nabi membuka dakwahnya dengan tauhid dan menutupnya dengan tauhid. Wa kullu amalin yajibu rabtuhu bihi, dan semua amal, semua aktivitas wajib terikat dengan tauhid. Dan mengajak manusia kepada agama Allah itu ustuliha ala tamyiziha ala tasmiyatiha, dinamai ustuliha, disepakati oleh para ahlu sunnah untuk dinamai dengan sebutan dakwah salafiyah. Kenapa ada kesepakatan penamaan semacam itu? Tamyizan laha an ghairiha min ad-da'awat, untuk membedakan antara dakwah yang benar dengan dakwah-dakwah yang lain, yang merupakan dakwah-dakwah yang bid'ah, yang menyimpang. Nah, dakwah al-sunnah itu qomat ala ba'dil usul, tegak di atas sejumlah pondasi. Wallati bayanat biha, yang dengannya maka terbedakanlah dakwah ini ma'adaha, daripada dakwah-dakwah yang lain. Minal firaq, yaitu dakwah-dakwah dari berbagai macam aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus. Waqad jama'aha, dan pondasi-pondasi dakwah Islam, dakwah yang benar tersebut telah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah dalam satu ceramah yang kami berupaya untuk mengubahnya menjadi satu buku yang bisa dibaca dengan tujuan supaya manfaatnya lebih luas. Wala tida'ahu li jam'iha, dan yang mendorong beliau untuk mengumpulkan usul dakwah salafiyah sebagaimana beliau jelaskan di mukaddimah risalah ini atau ini, adalah dua perkara yang nampak di permukaan. Yang pertama adalah maro'ahu, beliau menyaksikan sebagian kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang jauh dari manhajus salaf, dari jalan salaf, ta'allaqa bihadal ismi. Mereka melekatkan diri dengan nama yang suci dan mulia ini, yaitu nama salafiyah. Ya, maka yang mendorong beliau menyampaikan muhadharah ini adalah beliau melihat satu realita adalah sebagian da'i-da'i yang dulu tidak menyuarakan manhajus salaf, akidatus salaf. Nah, maka setelah kemudian melihat dakwah itu semakin dakwah, alusunah semakin tersebar, maka mereka ikut nimbrung dengan dan ikut menamai dirinya dengan da'i salafi, menyatakan bahasanya dakwahnya adalah dakwah ahlu sunnah salafiyah. Kemarin kan padahal enggak. Sekarang ikut-ikutan nebeng, ikut-ikutan menisbatkan diri. Nah, padahal orangnya belum berubah. Masih sebagaimana yang dulu, yang punya penyimpangan-penyimpangan yang berbahaya, yang penyimpangan-penyimpangan dari jalan para sahabat. Kemudian yang kedua yang memotivasi beliau untuk menyampaikan muhadharahnya, maqamat bihadid jamaat, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut atau sebagiannya, minat ta'aluk, dengan menisbatkan diri, dengan memanfaatkan sebagian tokoh ahlussunnah wal jamaah untuk mewujudkan tujuan tertentu dari tujuan-tujuannya. Yang tujuan tersebut layak tawassul, tidak akan terwujud kecuali melalui person tersebut yang mereka menggantungkan diri dengannya. Padahal pada hakikatnya beliau itu terlepas diri, kulal baro'ah, dengan betul-betul terlepas diri dari hubungan ini. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mulai kemudian merinci usul atau pondasi yang jadi pondasi dakwah salafiyah yang beliau sebutkan sampai ada 10 poin. Yang pertama adalah perhatian, dan perhatian dengan menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Wa tafaqquh fid-din, dan mengkaji agama. Dan semangat untuk menerapkan Islam, ala tatbiq al-amali, untuk menerapkan lil Islam Islam. Ya, artinya ilmunya tidak hanya sekedar wacana dan teori, namun ada semangat untuk berlatih mengamalkannya. Kemudian berdakwah ala basirah, berdasarkan ilmu, dan perhatian dengan akidah salaf, akidah para sahabat di sisi ilmu dan amal, demikian juga mengajarkannya. Perhatian dengan sunnah Nabi dan antusias untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian punya hubungan yang erat dengan para ulama ahlussunnah. Kemudian menjauhi al-hizbiyat, menjauhi sektarian, kekelompokan, dan menjauhi dari kelompok-kelompok yang mendakwakan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Dan komitmen dengan isi kandungan Quran dan sunnah, dan kesepakatan salaful ummah dalam masalah interaksi dengan penguasa. Kemudian yang kesembilan, menjauhi orang-orang yang menyimpang, wa tahdir, dan mengingatkan manusia dari bahaya orang-orang yang menyimpang. Yang ke-10 adalah komitmen dengan Quran dan sunnah dalam setiap keadaan dan keadaan. Dan karena pentingnya ceramah beliau ini dan kandungannya yang berisi hadil usul al-muhimmah, 10 pondasi yang penting dan al-hujjat al-qawiyah dan dalil-dalil yang kuat, maka dengan anugerah Allah kami tafriq, kami mentafriq, mentranskrip dan mentahqiqnya secara ilmiah yang layak dengan isi kandungan ceramah ini dan kedudukan beliau Syaikh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim. Supaya keluarlah ceramah beliau ini, terbitlah fi hadis surat al-Qasyibah dalam bentuk yang bagus. Ya, itu yang kita baca dari mukadimah penerbit. Yang merupakan isi dari juga mukadimah dari Syekh Abdul Salam Barjas. Dan kita langsung pada pada inti pokok bahasan usul dakwah salafiyah. Yang berdasarkan mukadimah yang tadi kita baca berisi tentang dua faktor yang mendorong beliau untuk menyampaikan hal ini, diantaranya beliau bermaksud dengan materi ini sebagai suluh, sebagai penerang. Ini penerang bagi kita untuk mengetahui, untuk mentelaah. Tentu kita dalam belajar harus selektif belajar. Kepadakah siapa kemudian kita belajar? Kepada orang yang mengajak kepada dakwah salafiyah. Nah, dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah. Maka beliau jadikan ini sebagai rambu-rambu. Karena tujuan beliau adalah untuk membedakan. Ada orang yang nebeng di dakwah salafiyah, orang-orang yang sebenarnya bukan bagian darinya. Maka maksud beliau dari ceramah ini yang kemudian dibukukan, maksudnya adalah beliau memberikan kepada kita 10 kaedah. 10 kaedah ini untuk dipegangi dan untuk jadi suluh, untuk jadi penerang. Kita ini ingin kepada siapakah hendaknya kita bergabung dalam masalah dakwah. Maka itu tujuan pokok dari risalah ini. Ini adalah kaedah. Kepada siapa kemudian kita belajar? Kepada da'i yang seperti apa kita belajar? Kepada da'i yang mengajarkan 10 hal ini, yang membangun dakwahnya pada 10 poin ini. Nah, inilah da'i yang layak kita untuk duduk di majelisnya, kita kemudian bersungguh-sungguh mengambil ilmu dan manfaat dari beliau. Ini maksud pokok beliau dengan muhadharahnya yang kemudian dibukukan. Itu maksud pokok. Meskipun maksud pokok ini bisa kita manfaatkan untuk maksud yang lain, yaitu untuk mengoreksi kita. Ini loh, dakwah yang benar itu dibangun di atas 10 poin ini. Maka itu juga sekaligus bahan introspeksi, bahan untuk memperbaiki diri. Ketika kita punya kegiatan-kegiatan dakwah, kita kemudian kegiatan untuk mengajak manusia kepada Islam, apakah kita telah mengajak manusia dengan cara-cara yang benar? Maka kita lihat, apakah 10 poin ini ada dalam menjadi bagian dari dakwah kita, dakwah dari apa yang kita lakukan. Maka al-asal al-awal al-ihtimam wal-inayah bitolabil ilmi syar'i wa tafaqquh fiddin. Ihtimam, perhatian, wal inayah dan perhatian dengan belajar ilmu syar'i. Maka dakwah ahlussunnah, dakwah yang benar, itu yang dikedepankan adalah mengajak manusia untuk perhatian dengan ilmu. Bukan perhatian dengan berita. Dan berita yang boleh jadi ternyata setelah orang semangat dengan berita tersebut dan menyebarkannya ternyata hoak. Maka dakwah yang benar dibangun di atas semangat untuk orang untuk mengajak pada ilmu, mengajak untuk orang belajar. Ayo belajar. Ayo, pentingnya belajar. Maka ini ciri dakwah yang benar. Wa tafaqquh fid din. dan mengkaji agama. Maka maka umat diajak untuk belajar agama, untuk serius belajar agama, untuk sungguh-sungguh belajar agama. Bukan hanya kemudian sekedar dikumpulkan, namun tidak ada ilmu yang didapatkan. Maka dakwah yang benar, dakwah Ahlussunnah, mengajak orang untuk mengumpulkan orang. Setelah orang terkumpul, maka diajak untuk mari sungguh-sungguh belajar, mengenal Islam. Tidak kemudian disibukkan dengan tidak kemudian malah didominasi dengan pembicaraan tentang masalah politik luar negeri ataupun politik dalam negeri, yang kita sekedar bisa kemudian berbusa-busa tanpa ada manfaat real yang bisa kita wujudkan. Maka beliau katakan rahimallahu ta'ala, fihin, pada saat banyak dari jamaatil Islamiyah, gerakan-gerakan dakwah pada hari ini yang menjauh dari ilmu agama, banyak dari min adba tilkal jamaat, banyak dari pengikut gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan dakwah ini, ternyata mereka adalah orang yang munfalituna, jauh dari ilmu syar'i. Maka dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah, tuwali memberikan thalabil ilmi syar'i, kegiatan menuntut ilmu agama, perhatian yang besar. Karena menuntut ilmu adalah raqizah. Menuntut ilmu adalah raqizah, adalah tarkiz, adalah fokus dakwah Ahlussunnah. Wal asas al-matin, dan pondasinya yang kokoh. Allati taqumu 'alaihi al-hayatu, yang kehidupan itu terwujud dengannya. Maka bangunan individu dan bangunan masyarakat tidaklah akan tegak dan tidaklah baik kecuali pondasinya adalah pondasi ilmu syar'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Allah azza wa jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Maka berilmulah sebelum kamu mengucapkan la ilaha illallah, dan sebelum beristighfar memohon ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman. Surat Muhammad ayat 19 ini juga dalil yang lain menunjukkan kalau nabi itu punya dosa. Nabi itu punya dosa dan kesalahan. Karena ayat yang mengatakan wastaghfir li dzambika. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Maka dalil tegas menunjukkan kalau nabi itu punya dosa. Namun dosa beliau adalah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecil, sebagaimana kesalahan beliau dalam masalah mendakwai Ibnu Ummi Maktum dan yang lainnya. Kesalahan beliau berkenaan dengan sikap terhadap tawanan perang Badar, namun bukan dosa-dosa besar. Kesalahan beliau dalam mengharamkan madu, bersumpah untuk mengharamkan dirinya untuk mengkonsumsi madu. Adapun yang dimaksud dengan nabi itu manusia maksum, adalah maksum dari dosa-dosa besar dan maksum dari terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Wa nahnu innama ja'alna, dan kami jadikan ilmu sebagai bidayatil usul, sebagai kaidah dakwah yang pertama. Li'anna subul katsira, karena di dunia dakwah kita jumpai banyak jalan, banyak model-model dakwah. Wa kulluha subulun matahat, dan semua adalah jalan-jalan yang membingungkan kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, wa anna hadza siratal mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, maka berusahalah engkau untuk mengikutinya. Janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang, sehingga engkau akan terpecah, menyimpang dari jalan Allah. Surat Al-An'am 153. Maka ayat ini dalil bahasanya jalan Allah itu tunggal. Oleh karena itu disebut sirat, disebut sabili, dengan bentuk mufrad. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang, demikian juga dakwah-dakwah yang menyimpang, itu banyak modelnya. Oleh karena itu disebut as-subul. Dan kita semua belajar untuk berupaya mengikuti, belajar dan terus belajar untuk berupaya mengikuti jalan tunggal, jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah perintahkan untuk ikuti jalan yang lurus, ya gimana kita mau ikuti jalan yang lurus? Tentu ini jalan abstrak ya, bukan jalan konkret ya, ring road atau yang lain ya. Tentu ini jalan abstrak. Jalan hidup. Gimana cara kita untuk supaya bisa mengikuti jalan tersebut? Wala sabila ila suluki sabili sunnah. Dan tidak ada jalan supaya kita bisa mengikuti sabili sunnah, jalan sunnah, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka orang yang mengatakan saya ingin meniti shiratal mustaqim, dia harus rajin ngaji. Kalau dia mengatakan saya ingin meniti shiratal mustaqim, dan dia enggak rajin ngaji, gimana dia akan? Maka shiratal mustaqim seperti apa yang dia inginkan, yang dia maksudkan? Itu ngimpi, ngimpi. Kalau dia mengatakan saya ingin mengikuti jalan sunnah, ya harus rajin belajar. Supaya kita tahu sunnah Nabi, ajaran Nabi, kemudian bisa mengikutinya. Oh, yang kuar-kuar saya mengikuti jalan sunnah, namun diajak ngaji melempem. Maka ini sudah kuar-kuar dan tidak menjadi bukti yang nyata. Dan yang jadi tolak ukur adalah realita dan bukan kuar-kuar. Bukan slogan-slogan, namun realitanya. Maka orang yang mengikuti jalan yang lurus, belajar. Apa itu jalan yang lurus? Orang yang mengikuti jalan Nabi, belajar. Apa itu jalan Nabi? Sehingga ini semua tidak akan terjadi illa bil ilmi. Dengan ilmu. Yang ilmu itu akan menyingkap hakikat, menyingkap realita. Mana realitanya yang ini ajaran Nabi dan mana yang bukan jalan Nabi. Ilmu itulah yang yunirut tariq, menerangi jalan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhi sabili." Katakanlah inilah jalanku. Ya, artinya katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah untuk taat kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada person, pada yayasan, pada ormas, pada partai. Pada kelompok-kelompok pengajian yang kemudian difanatiki. Ala basiratin, dan aku mengajak manusia berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, dimilikanlah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Semuanya mengajak orang pada agama Allah, taat pada Allah, memperbanyak orang yang taat. Meskipun berbeda yayasan, berbeda guru ngaji, berbeda kelompok ngaji, yang penting taat. Demikianlah dakwah orang-orang yang mengikutiku. Maka dakwah Nabi dan dakwah para pengikut Nabi berdasarkan surat Yusuf ayat 108 itu ala basirah, di atas ilmu. Ayat ala burhanin, di atas bukti, wal hujjatin wa dan argumen. Wahuma al ilmu nafi', dan keduanya yang namanya bukti dan hujah adalah ilmu yang manfaat. Sebagaimana perkataan Imam Malik, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang pentingnya ilmu, beliau katakan, annasu ila ta'alumin ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Manusia itu lebih membutuhkan belajar agama, belajar ilmu agama, dari melebihi kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Karena seorang itu membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari cukup sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali. Itu sudah mencukupi. Nah, kalau orang Indonesia berarti lebih dari cukup ya. Tiga kali ya. Wahajatu ilal ilmi ba'adati anfasihi. Sedangkan kebutuhan dia terhadap ilmu agama adalah sebanyak jumlah napasnya. Setiap langkahnya butuh ilmu supaya langkah itu langkah yang benar. Setiap perkataannya butuh ilmu supaya bisa ngomong yang benar, supaya enggak salah ngomong. Supaya dia bisa membedakan kapan itu ghibah, kapan itu mencela. Kapan itu nasihat, kapan itu caci maki. Tanpa ilmu orang enggak bisa bedakan. Di satu sisi ketika nasihat dianggap caci maki. Di lain kesempatan caci maki dianggap nasihat. Maka setiap ucapan kita butuh ilmu, setiap tindak tanduk kita butuh ilmu. Berkata Imam Ahmad, ini bisa dilihat di Madarijus Salikin karya Ibn Al-Qayyim. Dan satu hal yang patut untuk diketahui, bahasanya menuntut ilmu itu memang ada dua macam. Fardun ala kulli ahadin, ilmu yang wajib atas setiap orang. Nah itu ilmunya orang awam. Kalau orang itu menuntut ilmu namun ilmunya cuma sampai di sini, ilmu yang fardu, maka meskipun ngaji, namun dia statusnya, ngajinya itu tidak mengeluarkan dia dari barisan orang awam. Maka ngaji itu belum tentu, belum tentu kemudian bukan orang awam. Boleh jadi ngaji dan juga masuk orang awam. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah ilmu yang fardu saja. Ilmu yang fardu. Adapun kelompok thalabatul ilm, penuntut ilmu, adalah orang yang tidak hanya mencukupkan diri dengan menuntut ilmu yang fardu, namun juga ilmu yang fardu ain, namun juga yang fardu kifayah. Adapun yang pertama, maka dia katakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Usul Salasah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahasanya wajib atas kita mempelajari empat hal ilmu, yaitu mengenal Allah dan Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalil. Maka ilmu yang fardu ain, kata beliau, adalah ilmu yang menyebabkan kita mengenal Allah. Ya, bahas tentang hal-hal yang mendasar tentang Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Bahasanya dia memiliki sifat-sifat yang mulia, ibadah itu menjadi haknya, dan seterusnya. Kemudian mengenal nabinya. Siapa nama nabinya? Maka itu fardu ain. Dan mengetahui dinil Islam, mengetahui agama Islam, ya, bil adillah. Mengetahui Islam dengan dalilnya. Namun dalilnya orang awam tentu berbeda dengan dalilnya penuntut ilmu. Karena fatwa ulama itu dalil untuk orang awam. Kalau orang itu mendalili pendapatnya dengan fatwa ulama, ya, perlu diketahui, maka itu derajat orang awam. Nah, itu derajat orang awam. Mungkin Syekh Fulan bilangnya demikian, oh ini orang awam. Nah, ini orang awam. Ucapannya orang awam. Kalau ucapannya penuntut ilmu, enggak. Kenapa demikian? Karena ayatnya hadisnya mengatakan demikian, sisi pendalilannya demikian. Nah, ini ucapan penuntut ilmu. Kenapa demikian? Wah, Syekh Fulan bilangnya demikian. Nah, itu perlu diketahui, itu martabat orang awam. Nah, karena dalil bagi orang awam adalah fatwa ulama, sebagaimana kata Syatibi di Al-Muwafaqat, fatwa ulama adalah dalilnya orang awam. Kalau ada orang yang ngomong kok mendalil perkaranya, oh itu fatwa Syekh Fulan, nah, itu perlu diketahui, ini derajat orang awam. Nah. Dan orang semacam itu tidak bisa diajak diskusi lebih lanjut. Ini Ustaz Fulan bilang demikian, nah, itu tidak bisa diajak diskusi lebih lanjut. Dan itu wajar karena dia orang awam. Diskusi itu dengan thalibul ilm, kalau kemudian kita ajak diskusi yang lebih lanjut, boleh jadi dia akan mengatakan, masa Syekh Fulan yang saya sebutkan tadi tidak tahu dalilmu, kan? Nah. Maka jangan ajak diskusi orang semacam ini. Jangan ajak diskusi orang semacam ini. Dan mentok itu dalil dia itu. Ya itu fatwanya Syekh Fulan, itu dalil dia. Itu dalil dia, itu sudah dalil dia. Enggak udah mentok di situ. Nah, kalau diskusi dengan orang ini ya. Ya, kayaknya kita mungkin perlu baca buku lebih yang lain atau kemudian yang lain. Boleh jadi ada syekh yang lain yang juga pernah pendapat yang berbeda. Udah, gitu aja. (Tuh) Ya, mengetahui dinil Islam dengan adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil di sini tergantung orangnya. Ya, kalau orang adalah talibul ilm, ya dalil adalah Quran dan Sunnah. Kalau dia orang awam, ya, bahasa Arab saja enggak faham, mubtada khobar saja enggak ngerti, maka dalil untuk dia adalah perkataan ustadznya, perkataan kiainya, itu dalilnya. Dan itu memang ya derajatnya memang di situ, derajatnya di situ. Dan boleh jadi dulu kita juga derajatnya di situ, atau sekarang juga masih di situ, atau sekarang juga masih di situ. Nah, waqad bayyana al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan ma yajib alal muslim, apa yang wajib atas setiap muslim untuk yang fardu ain, yang wajib ain dipelajari oleh setiap muslim. Kata Imam Ahmad, yajib al-yatulba minal ilmi ma yakumu bidinuhu, wajib baginya fardu ain atas seorang muslim untuk mencari ilmu yang menjadi sebab tegaknya agamanya. Agamanya apa? Sholatnya, toharohnya, akidahnya. Dan ditanyakan lebih lanjut, mislu ayyi syai', contohnya apa? Maka beliau katakan alladzi la yasahu jahaluhu, yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang tidak boleh baginya untuk tidak mengetahuinya. Perkara-perkara agama yang wajib setiap muslim untuk tahu. Salatuhu, gimana cara salat? Cara salat. Gimana cara salatnya Nabi? Dan boleh jadi enggak hafal dalilnya, hadisnya. Namun dia diajar oleh ustadznya, kiainya, sholatnya Nabi itu begini-begini. Ya, itu dalilnya. Wasyamuhu, tentang puasanya. Bagaimanakah puasa yang sah? Bagaimanakah sholat yang sah? Sholatnya Nabi. Dan semacam itu. Ini perkataan Imam Ahmad yang bisa kita jumpai di Al-Mubdi' Sarah Muqni' karya Ibnu Mufli Al-Hambali. Falladhi yajibu 'alal insan ayya'mala bihi, maka yang wajib atas setiap orang untuk mengamalkannya, itulah ilmu yang fardu ain, usulul iman, belajar tentang usulul iman. Belajar tentang rukun Islam, tentang usulul iman sama dengan arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Tentang syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu istinabuh, dan hal-hal yang wajib untuk dijauhi dari berbagai hal yang haram, dan apa yang dibolehkan, apa yang dibutuhkan dalam muamalat, apa yang dibutuhkan dalam berbagai macam kegiatan interaksi dengan manusia dan yang lainnya. Yajibu ayakunal insanu aliman bi, maka seorang itu wajib untuk mengetahuinya. Dan tentu kemudian masalah muamalah ini ya, secara umum fardu ain, meskipun pada dasarnya ya tidak mesti orang itu fardu ain. Kalau dia tidak melakukan kegiatan sewa menyewa, ya dia tidak fardu ain untuknya belajar masalah sewa menyewa. Namun kalau dia belajar, namun dia terlibat transaksi sewa menyewa, wajib fardu ain baginya untuk belajar tentang sewa menyewa. Kalau dia tidak punya kemudian kegiatan bisnis, kerja sama bisnis, maka tidak fardu ain untuk belajarnya padanya syarikah dan mudharabah. Namun yang punya kegiatan bisnis, usaha barang, wajib baginya untuk belajar syarikah dan mudharabah dalam Islam. Dan Sa'ib bin Bas rahimallahu taala punya, Sa'ib bin Bas punya risalah yang bagus, yang bisa kita katakan beliau kumpulkan di sini ilmu minimalnya orang awam, minimal yang di semestinya dimengerti oleh orang awam. Orang awam minimal mengerti hal ini. Beliau punya risalah judulnya Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk orang awam. Ini ilmu minimalnya orang awam. Awam ahlu sunnah minimal ngerti ini. Ngerti hal ini. Maka buku beliau semacam ini patut untuk dikaji, dibahas, ya. Jangan-jangan ilmunya orang awam saja kita belum menguasainya, kan? Ilmunya orang awam belum menguasainya. Beliau kumpulkan di situ durusul muhimah li ammatil ummah. Wa su'alul ilmi minal ilmi, dan bertanya kepada orang yang berilmu adalah bagian dari ilmu. Maka siapa yang bertanya kepada orang yang berilmu, maka dia istanar, telah mencari cahaya untuk agamanya dan telah melakukan apa yang jadi kewajibannya. Inilah kewajiban orang awam, bertanya ketika hendak berbuat, jangan bertanya setelah berbuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah pada ahlu zikri, kepada orang-orang yang berilmu, jika engkau tidak tahu. Bil bayinati waz-zubur. Bertanyalah bil bayinat, ya, dengan dalil waz-zubur dan ya, dan ayat. Inilah thalabul ilmi yang hukumnya fardu ain atas setiap orang. Kemudian yang kedua. Nah, inilah derajat thalibul ilmi. Ini derajat penuntut ilmu. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, adapun ilmu jenis yang kedua adalah fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah, fa huwa maduna dzalik. Maka dia adalah ilmu agama yang selain hal di atas. Dan sibuk dengannya adalah afdal minal istighalat, lebih utama daripada sibuk dengan berbagai macam amal sunnah, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Karena ulama berselisih pendapat, amal sunnah apa yang paling utama? Apakah kemudian sholat yang sunnah, ataukah kemudian zikir yang sunnah, ataukah ilmu yang sunnah? Maka ada tiga pendapat besar dalam masalah ini. Dan pendapat, maka beliau katakan ada perselisihan dalam masalah ini. Oleh karena itu ada kata-kata ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan sholat sunnah itu yang lebih afdal, ada yang mengatakan kemudian zikir sunnah itu yang lebih afdal. Namun pendapat yang lebih tepat menurut penulis, dan itu yang benar, sebagaimana telah kita baca detail hal ini di majelis Tajridul Itiba' karya Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Biasanya yang paling afdal adalah ilmu yang sunnah. Sebagaimana terdapat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan ta'alumil ilmi wa ta'limu afdalu min al-jihad wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Belajar ilmu dan mengajarkannya itu lebih utama daripada jihad yang tatawwu, jihad yang hukumnya sunnah dan amal-amal yang lain. Ini bisa dilihat di Al-Furu' wa ma'u tasihul furu' lil Mardawi karya Ibn Muflih. Dan kami telah jumpai sebagian orang-orang yang usianya lanjut di negeri ini, di Arab Saudi, yang dia adalah orang awam, orang tua, simbah-simbah, orang awam itu hafal sebagian matan akidah. Nah, orang tua awam di Saudi yang dijumpai oleh Syekh Abdus Salam Barjas, itu ada yang hafal salah satu usul, ada hafal kasbu subuhat, kitab tauhid. Kata beliau itu minal ammah, padahal ini minal ammah, kita enggak masuk kelasnya orang awam, ada enggak masuk kelasnya ammah, enggak masuk kelasnya orang awam, masih beliau sebut orang awam. Itu dah hafal kitab tauhid, kasbu subuhat, salah satu usul, pakai wawu lagi dan semua lagi, ya. Apal itu semua masih disebut. Minal ammah. Nggak, bukan min tula bule ilm, ya. Min awam min nas, ya. Dan kita butuh tauhid wa yahfaduna dan hafal adabul masyi ila salat karya Sayyid Abdul Wahhab, yang semuanya ini adalah dampak dari dakwahnya Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab dan keberkahan dakwah beliau. Dan Ali Imam Suud Ibn Abdul Aziz yang pertama dan Faisal Ibn Turki menetapkan dirasat hadil kutub, wajibnya mengkaji buku-buku ini di semua masjid di Arab Saudi. Maka kenapa kemudian banyak orang awam itu hafal? Beliau katakan karena ada aturan dari pemerintah, semua masjid wajib ada pelajaran, ada pengajian usul salasa, kasus subahat, dan kitab tauhid, adapun masyi ila salat. Oleh karena itu maka mata-mata di atas itu dihafal oleh al-kibar, orang-orang yang sepuh, dan anak-anak muda. Al-amma dihafal oleh orang awam dan tulabatul ilm dan para penuntut ilmu. Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana diketahui oleh banyak orang yang perhatian dengan bihadil akhbar, berita-berita ini. Dan banyak dari orang-orang sepuh yang ada saat ini, wa hadza wasir al-wahid, inilah rahasia satu-satunya fi baqa'i hadzal bilad, kenapa negeri ini tetap naqiyah, menjadi negeri yang bersih dari kotoran bid'ah. Falau lam yakun al-amatu ala ilmin bi aqidati, maka seandainya bukan karena orang awam itu punya ilmu tentang akidah, niscaya akan tersebar di tengah-tengah mereka berbagai macam bid'ah dan kemusyrikan. Akan tapi ilmu itu adalah benteng yang paling kokoh, baju besi yang paling kuat, yang seorang itu membentengi diri dengannya dan menjaga diri dengannya, menjaga diri dari syarran katsiran, banyak kejelekan. Dan metode untuk mendapatkan ilmu itu sulit untuk dipastikan. Bihaitsu yakunu kullu syakhsin yakunu mulziman, satu metode setiap orang itu harus kemudian terikat untuk mengikutinya, itu sulit. Metode menuntut ilmu yang itu berlaku untuk semua orang itu tidak sulit untuk ditentukan. Akan tetapi cara yang terbaik dalam pandangan kami adalah apa yang dipraktikkan oleh para ulama kita, para ulama Saudi rahmatullah alaihim ajma'in. Wa fi hadza, tentang hal ini Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimallahu ta'ala mengatakan di fatwa beliau, dia katakan wa ta'inu may yastaghilu bihi at-talib minal kutub yakhtalib. Dan menentukan minal kutub, buku-buku yang seharusnya disibukkan, yang menjadi kesibukan seorang penuntut ilmu, itu yakhtalib bikhtilafil ahwal. Maka itu berbeda-beda dengan perbedaan-perbedaan kondisi dan negeri. Namun kondisi yang takribiyah, kurang lebih mendekati dalam pandangan kami ini, adalah seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk menghafal mukarrar, buku panduan dan satu cabang ilmu yang dia sibuk dengannya. Jika tidak memungkinkan, atau qasra alihifduhu, atau terbatas kemampuan hafalannya untuk menghafalnya secara teks, menghafal teks matan tersebut, maka adalah dia mengulang-ulanginya, banyak berulang kali dia baca. Adalah dia baca matan tersebut berulang kali, kathiran yang banyak, sampai makna kandungan dari isi matan tadi kokoh dalam hatinya. Tsumma takunu baqi kutubil fan, kemudian buku-buku baki sisa atau yang lain, kutub buku alfan dari cabang ilmu tersebut, itu dia jadikan sebagai taudih, penjelas dan penjelas untuk matan tadi yang telah dia ketahui dan dia telah pahami dan ketahui. Falau hafidhu, maka seandainya seorang penuntut ilmu itu menghafal matan akidah wasitiyah karya Ibnu Taimiyah, salah satu usul kitab tauhid karya Syekh Muhammad, kemudian dalam fikih, karena beliau tinggal di, dan ini berbeda-beda matan fikih antara satu negeri dengan negeri yang lain, melihat madhabnya, madhab yang tersebar di negeri tersebut. Karena di Arab Saudi, maka kita bicara di masyarakat Hanabilah, maka beliau katakan mukhtasar ad-dalil. Maka dalam fikih, maka mukhtasar dalil, yaitu dalilu talib, atau mukhtasar muqni, yaitu mukhtasar untuk kitab muqni, yaitu zadul mustaqni. Ya, kalau di masyarakat Syafi'iyah, maka ya semestinya adalah matan fikih Syafi'i. Kemudian dalam hadis, kemudian bulul maram dalam nahwu ajrumiyah, kemudian bersungguh-sungguh untuk memahami matan-matan ini, kemudian merujuk untuk memahami matan-matan ini mata yasara yang memungkinkan dari sarah-sarahnya atau buku-buku cabang ilmu tersebut. Fa'innaha, karena buku-buku tersebut kasyarhilaha, adalah sarah untuk matan-matan tadi. Fa'inna talibal ilmi, karena penuntut ilmu idha hafidhal usul, jika dia hafal matan, dia hafal usul, maka jadilah dia memiliki malakah, memiliki potensi yang sempurna untuk mengetahui isinya. Dan akan mudah baginya buku-buku cabang ilmu tersebut seluruhnya, baik buku yang tipis ataupun yang tebal. Namun wamadaya al usul hurimal usul. Namun siapa yang menyanyiakan usul, yaitu matan, maka dia tidak akan bisa menguasai ilmu tersebut. Maka siapa yang tidak hafal matan, maka dia tidak menguasai ilmu tersebut, kata beliau. Faman harasa ala hadil ulum an-nafi'ah, maka siapa yang punya semangat untuk belajar ilmu-ilmu yang manfaat ini, dan minta tolong kepada Allah, maka Allah akan menolong, akan menolongnya dan memberkahi ilmunya. Namun siapa yang menempuh untuk menempuh jalan menuntut ilmu namun ghairu tariqan nafi'ah, tidak menggunakan metode yang manfaat, fatat alil awqat, maka dia cuma buang-buang waktu. Walam yudrik, dan dia tidak akan mendapatkan ilal ana kecuali capek. Kama huwal ma'ruf, sebagaimana satu hal yang telah diketahui bitajribah, berdasarkan pengalaman, wal musyahadah, dan ini satu hal yang real bisa kita saksikan. Orang cuma sekedar ngaji namun tanpa jalan yang benar. Sekedar rame kesana rame kesini, namun tidak punya metode yang jelas untuk belajar. Ya, cuma kehilangan bensin, kehilangan waktu. Pulang-pulang dari pengajian, oh lucu, menarik, nah ganteng ustadznya, nah, namun dia tidak dapat apa-apa. Intaha kalamu rahimallah. Maka sekian perkataan saya Sa'di. Maka intinya beliau katakan gambaran belajar ilmu yang jelas. Yang jelas manfaat adalah berangkat dari buku yang dasar yang disebut matan. Ya, menghafal lebih baik, minimal beliau katakan berulang kali dibaca sehingga konten matan tersebut betul-betul melekat dalam dirinya. Maka belajar dari situ. Belajar dari yang dasar. Ya. Belajar dari yang dasar, setelah itu baru kemudian melebar-melebar. Ya. Maka ini yang akan membuahkan ilmu yang mapan. Ya. Dan ini tidak bisa didapatkan dengan memperbanyak tablik akbar. Nah, menyelesaikan matan itu tidak bisa. Ya. Nah, menyelesaikan matan, mengkaji matan satu, itu tidak bisa didapatkan. Ya. Tanpa bermaksud merendahkan manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Ya. Namun manfaat pokoknya semangat. Oh, kawannya banyak. Gitu. Nih. Manfaatnya Pak Kopdar teman Facebook gitu kan. Nah, janjian untuk Kopdar di pojok sebelah mana. Nah, namun kemudian ilmu yang mapan, nah, itu tidak bisa didapatkan dengan itu. Didapatkan dengan kajian kitab. Ya, karena metodenya Pak berangkat dari kitab yang dasar, ditelaah. Boleh jadi kita, karena kita tidak hafal matan tersebut, ya, kan tadi dikatakan bolak-balik baca, berarti bolak-balik mengikuti. Ya, bolak-balik kemudian belajar Qaidul Arba, bolak-balik sampai apal isi Qaidul Arba, meskipun enggak apal matannya. Nih, bolak-balik ikut kajian kitab tauhid, boleh jadi supaya enggak bosan ustadznya beda, ya. Nih, pernah katam kitab tauhid sama ustadz A sampai 10 ustadz, kan? Kan apal isinya, apal kurang lebih isinya. Maka itu cara yang benar dalam belajar. Kemudian belajar yang lain, baru belajar yang lain. Yang lain dijadikan sebagai sarok. Yang belajar kemudian, ketika belajar buku-buku yang lain, kita telah belajar Qaidul Arba, maka sambungkan itu dengan Qaidul Arba. Oh, ini berkaitan dengan kaidah yang pertama, berkaitan dengan kaidah yang kedua. Bolak-balik disambungkan, dijadikan sebagai sarah untuk matan yang telah dipelajari, matan yang telah pernah dikaji. Dan ini kata beliau tadi, tariqah nafi'ah. Ini adalah metode yang manfaat dalam belajar. Namun itulah manfaat dalam belajar sehingga orang itu punya ilmu yang mapan. Kalau ada pun yang lain, beliau bilang itu buang-buang waktu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan Sabtu hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.